tentang sujud sahwi. Ma'a basmalatin, keharusan membaca Fatihah disertai dengan membaca bismillah. Jadi beserta membaca bismillah. Mengapa? Ai ma'a qiraatil basmalah. Fa innaha ayatun minha. Karena bismillah merupakan bagian dari ayat Al-Fatihah. Jadi keharusan membaca bismillah sebelum Fatihah itu dikarenakan bismillah adalah bagian ayat dari Al-Fatihah. Artinya bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dan hukumnya ayat ayat bismillah ini, ayat bismillah dalam arti bismillah termasuk satu bagian dari ayat Al-Fatihah itu tidak harus diyakini ya. Hukumnya adalah ayat bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari Fatihah, tetapi hal ini tidak harus diyakini. Mengapa tidak harus diyakini? Karena memang ada perkhilafan antara ulama apakah bismillah itu termasuk bagian dari surat Fatihah atau tidak ya. Kalau di dalam Fathul Mu'in ini dan di madhab Syafi'i, bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Hukumnya sama, hukumnya demikian, tetapi tidak harus diyakini. Ya, saya ulangi lagi ya, hukumnya bismillah adalah ayat dari Al-Fatihah, tetapi hal ini tidak harus diyakini. Dan ini tidak terkhusus di surat Fatihah saja, surat yang lain juga sama. Surat-surat yang lain itu juga sama, dalam arti hukumnya termasuk bagian dari ayat surat itu tetapi tidak harus diyakini. Bahkan andai kata mengingkarinya itu tidak berakibat kafir ya. Jadi orang yang mengingkari bahwa bismillah tidak termasuk surat dari tidak termasuk bagian dari surat Fatihah atau surat yang lain, itu pengingkaran itu tidak menjadikan kafir, tidak menjadikan kufur. Yang harus diyakini adalah bismillah itu termasuk bagian dari Al-Quran. Bismillah termasuk bagian dari Al-Quran. Kalau bagian dari surat tertentu, itu tidak sampai kafir ya, mengingkarinya. Karena bismillah ini memang ada satu surat yang isinya bismillah, yaitu surat Naml ya. Surat Naml yang menceritakan Nabi Sulaiman yang menulis surat itu, di situ ada bismillah, ada kalimat bismillah. Jadi seorang yang meyakini bismillah tidak termasuk dari Al-Qur'an itu dia kafir ya, dia kafir. Tapi kalau orang yang meyakini bismillah tidak termasuk bagian dari Al-Fatihah itu hukumnya tidak kafir. Mengapa bismillah termasuk ayat dari Al-Qur'an? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qara'aha tsummal Fatihah wa addaha ayatan minha. Jadi ini alasan mengapa bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Sebab Nabi Muhammad membaca Al-Fatihah, membaca bismillah lalu membaca Al-Fatihah. Jadi sebelum membaca Fatihah, Nabi Muhammad membaca bismillah dulu, kemudian beliau menghitungnya termasuk Al-Fatihah. Wa'addaha ayatan minha. Jadi wa'addaha domirha kembali ke basmalah, ayatan minha, domir minha kembali ke Fatihah. Jadi Nabi menghitung bismillah termasuk ayat dari Al-Fatihah. Ini yang mendasari pendapat bahwa bismillah itu adalah sebagian dari Al-Fatihah. Selain hadis ini ada juga hadis yang berbunyi idza qara'tum bil Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jika kalian membaca Al-Fatihah maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha ummul Qur'an. Karena bismillah merupakan pokok Al-Qur'an, ummul Qur'an. Wasab'ul matani. Bismillah juga merupakan 7 hal yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu dari ayat Al-Fatihah. Jadi di dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa bismillah itu merupakan bagian dari ayat Al-Fatihah. Juga ada lagi hadis sahih dari Anas ya, yang diriwayatkan dari Anas. Beliau menceritakan bahwa para sahabat di saat bersama dengan Rasulullah, lalu di saat itu Rasulullah tidur sebentar ya. Jadi di saat kita, kata Anas ya, di saat kita bersama dengan Rasulullah, Rasulullah tidur sebentar. Lalu setelah tidur sebentar, beliau mengangkat kepalanya. Mengangkat kepalanya dalam arti bangun ya, bangun kemudian tersenyum. Jadi setelah tidur sebentar, Nabi bangun lalu tersenyum. Para sahabat penasaran lalu bertanya, apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, unzilat alayya anifan surah. Baru saja ada surat yang diturunkan kepadaku, ada surat Al-Quran yang diturunkan kepadaku. Lalu Nabi membaca, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina kalkausar. Jadi sebelum Nabi membaca wahyu yang diturunkan, Nabi membaca Bismillah terlebih dahulu. Dan inna a'toina kalkausar itu dibaca Nabi hingga selesai. Ini juga termasuk hadis pendukung bahwa Bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah ya, bagian dari Al-Fatihah dan surat yang lain. Wa kadza min kulli suratin ghairi bara'ah. Selain Bismillah adalah bagian dari Al-Fatihah, Bismillah juga menjadi bagian dari setiap surat di Al-Quran ya. Setiap surat di Al-Quran, kulli suratin ghairi bara'ah, selain surat Al-Bara'ah. Surat Bara'ah ya, atau surat Taubah. Surat Bara'ah dan Taubah itu di surat itu tidak termasuk, Bismillah tidak termasuk di dalam suratnya. Dan alasan dari penjelasan ini adalah hadis tadi ya, hadis Anas tadi. Hadis Anas yang menceritakan Nabi diberi wahyu berupa surat Al-Kautsar, dan sebelum membacakan wahyu itu Nabi Muhammad membaca Bismillah terlebih dahulu. Kemudian alasan lain dikarenakan semua sahabat sepakat ya, semua sahabat menyepakati untuk menetapkan tulisan Bismillah di setiap permulaan surat selain Al-Bara'ah. Jadi penulisan Al-Quran itu, penulisan Al-Quran yang sebelum surat selalu ditulis Bismillah, itu telah disepakati oleh para sahabat. Andai kata Bismillah tidak termasuk ayat dari Al-Quran, niscaya para sahabat tidak akan memperbolehkannya. Para sahabat tidak akan memperbolehkan menulis Bismillah di setiap permulaan Al-Quran. Andai kata Bismillah itu tidak bagian dari Al-Quran. Mengapa demikian? Sebab menulis Bismillah di permulaan surat itu bisa mendorong untuk meyakini satu kalimat yang bukan Al-Quran. Jadi tidak Al-Quran diyakini sebagai Al-Quran, itu tidak boleh ya. Tidak Al-Quran yang diyakini sebagai Al-Quran itu tidak boleh. Dan andai kata Bismillah ini digunakan sebagai pemisah surat, itu mestinya Bismillah ini juga ditulis di awal surat Bara'ah ya, di awal surat Bara'ah, kalau memang sebagai pemisah. Jadi mestinya di awal surat Bara'ah ditulis dan di awal Fatihah tidak ditulis mestinya, kalau sebagai pemisah, karena Al-Fatihah itu surat pertama, sebelumnya tidak ada surat lagi. Jadi dikarenakan Bismillah ada di Al-Fatihah dan tidak ada di Bara'ah, ini menunjukkan bahwa Bismillah yang ada di Al-Quran itu tidak sebagai pemisah, tidak sebagai pemisah antara satu surat dengan surat dan lain yang lain. Dan dikarenakan Bismillah ini semua sahabat sepakat menulisnya, menetapkannya di awal surat, ini juga menunjukkan bahwa Bismillah merupakan bagian dari setiap surat selain Bara'ah. Itu argumen dari pendapat ini ya, walaupun ini merupakan hal yang muhtalafih ya, hal yang ulama tidak sepakat atas hal ini. Kemudian mengenai surat Bara'ah, Bismillah tidak merupakan ayat pertama di surat Bara'ah, Ini mengenai hukum membacanya. Ini ada perbedaan antara Ar-Ramli dan Ibnu Hajar, ya, dua ulama yang hampir semua pendapatnya bertentangan. Ada ulama yaitu Ar-Ramli dan Ibnu Hajar yang memiliki pendapat berbeda tentang membaca bismillah di surat Al-Baro'ah. Dan membaca bismillah ini bisa digambarkan di permulaan, bisa juga digambarkan di pertengahan surat, ya. Jadi dalam hal ini pendapat Ar-Ramli ini lebih ringan daripada Ibnu Hajar. Karena menurut Ar-Ramli membaca bismillah di permulaan surat Baro'ah hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, dan di pertengahan hukumnya sunnah. Jadi menurut Ar-Ramli membaca bismillah di pertengahan surat Baro'ah ini sunnah menurut Ar-Ramli. Tapi menurut Ibnu Hajar ini lebih keras lagi pendapatnya. Menurut Ibnu Hajar di permulaan hukumnya haram. Jadi membaca bismillah di permulaan surat Baro'ah ini haram menurut Ibnu Hajar. Dan kalau di tengah-tengah makruh. Kalau di tengah-tengah makruh. Kalau Ar-Ramli di awal makruh, di tengah sunnah. Kalau Ibnu Hajar di awal haram, di tengah makruh. Jadi mengapa bismillah tidak termasuk bagian dari surat Baro'ah ini? Sebab konteksnya, konteks dari surat Baro'ah ini tidak sesuai dengan rahmah, ya, tidak sesuai dengan kasih sayang. Dan bismillah ini adalah satu kalimat yang menggunakan dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang keduanya bermakna kasih sayang. Dan dikarenakan Baro'ah ini menjelaskan tentang peperangan, maka tidak sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim.